Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak sekalian, insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Majalis Syahr Ramadan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masuk pada Al-Majlis Al-Hadi Asyar, majlis yang ke-11 dari bab ini, yaitu Fi Adabi Siyam Al-Mustahabbah, halaman 75, adab-adab puasa yang sunnah. Kemarin telah kita sampaikan, yaitu adab yang wajib dari puasa, adab puasa ini yang wajib. Kemudian kita sampaikan hari ini ada puasa yang sunnah. Bapak sekalian, di bawah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, setelah beliau bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dan menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, beliau mengatakan, ikhwani, hadzal majlis fi bayanil qismi tsani min adabi siyam min adabi shaum wa al adab al mustahabbah. Saudaraku, inilah majlis penjelasan tentang sisi kedua adab-adab puasa yang sunnah. Di antaranya yang pertama adalah as-sahur. Sahur adalah makan sahur di akhir malam. Dikatakan sahur karena memang itu dilakukan di waktu sahar, waktu menjelang subuh, belum terang dan belum gelap, suasana adalah dalam keadaan remang-remang. Dan Nabi katakan tentang sahur ini, tasaharu fa inna fi sahur barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu adalah ada keberkahan. Keberkahan ini ya keberkahan makan yang kita makan, keberkahan sahur. Sehingga melakukan sahur sendiri adalah melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi katakan pula dalam hadis sahih Muslim, Nabi katakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatu sahar. Perbedaan antara kita, puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Perbedaan antara puasanya kita dengan puasanya ahli kitab makan sahur. Sehingga kalau kita makan sahur itu, diantaranya tumbuhkan dalam diri kita mukhalafah, bersikap beda dengan Yahudi dan Nasrani. Bersikap beda dengan Yahudi dan Nasrani. Karena, atau dengan orang-orang ahlul kitab. Sehingga ada semangat untuk menyelisih orang-orang penduduk neraka jahim. Kemudian Nabi katakan berkaitan dengan sahur, Nabi memuji sahur dengan korma, itu nikmat sahuril mukmin at-tamr. Sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah dengan korma kalau ada. Ini makanan barokah. Yang Nabi katakan bahwasanya sahur adalah makanan barokah. Fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Fa'inallah wa malaikatahu yusalluna alal mutasahirin. Sahurlah kalian, karena sungguhnya sahur telah makanan barokah. Jangan ditinggalkan, sekali-kali jangan ditinggalkan. Walaupun hanya dengan seteguk air. Karena sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada mutasahirin, orang-orang mereka sahur. Sehingga kita sahur itu, satu, melaksanakan perintah Nabi. Kedua, itu mendapatkan berkahnya, yaitu sahur. Ketiga, dalam rangka menyelisih alul kitab. Yang keempat, dalam rangka untuk, yaitu mendapatkan salawatnya Allah dan salawatnya ini para malaikat. Sehingga hendaknya selainnya kita adalah, yaitu menghidupkan sahur. Dan yang terbaik adalah sahur itu adalah yang mendekati akhir waktu malam, sehingga mendekati menjelang yakni subuh. Kemudian di antara adab yang mustahabbah pula dalam puasa adalah takjilu futur. ini menyegerakan iftar, buka puasa. Ketika seorang dia itu sudah yakin bahwasanya matahari telah tenggelam, karena ditandai buka berarti diakhiri puasa hari itu dengan tenggelamnya matahari, ketika telah datang waktunya, maka sunnahnya segera berbuka. Nabi katakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia senantiasa akan berada dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan, yaitu buka. Inna habba ibadi ilayya a'jaluhum. Ini fitran. Orang yang paling dicintai Allah, hamba yang paling dicintai Allah, yang paling menyegerakan, yaitu bukanya itu. Kemudian juga dikatakan dalam hadis, karena Nabi SAW yuftiru qabla yusalliya ala rutabat, fa ilam takun rutabat fatamarat, fa ilam takun tamarat hasawat min ma. Nabi berbuka puasa dengan rutab yang kurma basah, kurma yang masih seger. Kalau enggak ada rutab kurma seger, ini kurma yang sudah, yaitu yang seperti di tempat-tempat kita ini kurma, yaitu tamar. Rutab yang masih seger, kalau di bawah sini biasanya terus kemudian matang itu. Kalau enggak ada tamar, ya sudahlah, pokoknya sembarang ada air-air di situ, tegukan air, maka dia jadikan sebagai buka, ini puasa. Dan kalau tidak ada apa-apa, itu yang penting niat buka. Enggak perlu diresmikan dengan ngulu itu, kemudian nyedot, apa itu namanya, nyedot driji sebagai tanda buka. Enggak perlu seperti itu, kata beliau. Ini adalah kebiasaan yang tidak benar. Kemudian di antara juga sunnah yang dicintai ketika kita menjelang buka adalah berdoa. Karena Nabi katakan, innal shaim inda fitrihi da'watan ma turat. Seorang yang puasa itu ketika berbukanya dia memiliki doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebelum berbuka puasa dengan doa-doa yang maksur yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, di antaranya seperti dzabat dzama'u wabtalatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah, telah hilang dahaga, kemudian telah basah kerongkongan tenggorokan, dan telah ditetapkan pahala insyaallah. Kemudian di antara adab pula dalam kita menjalankan puasa adalah kasratul qiraatil Quran wa dzikri wa du'a wassalah wa shadaqah. Memperbanyak qiraatul Qur'an, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak salat sunnah, sedekah. Ini adalah termasuk di antara sunnah-sunnah kita dalam bulan puasa, agar memperbanyak yaitu hal-hal yang sunnah. Ini puasa, salat sunat, kemudian baca Qur'an, wirid, zikir, doa, ini jangan ditinggalkan. Inilah amal-amal yang sangat istimewa ketika bulan puasa. Yang diantaranya Nabi katakan, salasun laturatu da'watuhum. Ada tiga kelompok yang doa mereka enggak ditolak oleh Allah Ta'ala, alias dikabulkan Allah Ta'ala. Yang pertama, as-sa'im hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Sehingga selesai berpuasa, banyak berdoa kepada Allah SWT. Wal imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, yarfa'uhallah fauqal ghamam. Wa tuftahu laha abwaabus samaa wa yaqulu rabb wa izzati wa jalali la ansurannak walau ba'da hin. Yang ketiga, orang yang terzalimi yang akan terangkat doanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dibukakan pintu-pintu langit dan Allah akan mengatakan, wa izzati demi kemuliaanku, wa jalali demi kebesaranku, langsurannak walau ba'dahin, akan aku tolong kamu walaupun setelah beberapa waktu. Doanya berpuasa adalah yaitu sangat makbul, tidak ada tolak, sehingga adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Di antara pula sunnah ini yaitu banyak sedekah, seperti Nabi dikatakan dikatakan tentang Nabi, karena Rasulullah SAW ajwatan nas. Nabi adalah orang paling ini jawat, yang paling jud, yang paling dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwatan nas, wakan ajwata ma yakunu fi Ramadan, khina yalqa Jibril. Dan Nabi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan, apalagi saat ketemu Jibril, lebih lagi dermawan. Sehingga kedermawan Nabi diibaratkan adalah lebih dermawan ajwat bil khair min rihil mursalah dibandingkan dengan hembusan angin. Sehingga betul-betul kedermawan yang terus ndelitir ke tarang jaya itu, ndelitir mili sumilir itu ndelitir terus melakukan ini, mengeluarkan sedekah. Kemudian sebagaimana orang yang sangat semangat dalam beramal, seperti adalah Abu Bakar As-Siddiq, kata Nabi apa? Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkum al-yawm sha'iman?" Siapa hari ini berpuasa? Faqal Abu Bakar. Faqala Abu Bakar mengatakan, "Ana, saya Nabi." Lalu Nabi katakan lagi, "Faman ini tabi'a minkum al-yawma janazah?" Siapa yang mengikuti jenazah pada hari ini? Kata Abu Bakar, "Ana, saya Nabi." "Faman at'ama minkum al-yawma miskinan?" Siapa hari ini yang memberikan makan orang miskin? Kata Abu Bakar, "Ana ya Nabi." "Faman adza minkum al-yawma maridhon?" Siapa hari ini yang nengok orang sakit? "Ana ya Nabi." Abu Bakar katakan, "Oh, masyaallah. Puasa, kemudian layat jenazah, kemudian tengok orang sakit, kemudian sedekah, sehingga kebaikan yang sangat banyak." Kata Nabi, "Mastama'na fi fimri'in illa dakhal jannah," tidaklah terkumpul amalan-amalan itu kecuali akan dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian di antara adab orang berpuasa yang sunnah adalah yaitu ayastahdhiru shaim qadra nikmatillah 'ali bisyam. Seorang yang berpuasa hendaknya bisa menghadirkan yaitu nikmat Allah, bahwa dia bisa berpuasa itu semata-mata dengan nikmat Allah, merasakan nikmat Allah ketemu Ramadan bisa berpuasa, karena berapa banyak orang mereka enggak ketemu Ramadan, atau ketemu Ramadan tapi enggak berpuasa, atau berpuasa tapi enggak sholat mamanya juga, sehingga atau puasanya puasa dari makan minum tapi ngudut, sehingga sudah enggak karuan gitu. Sehingga kalau kita diberikan ya ini bisa berpuasa dengan cara yang benar, dengan ilmu, bersyukurlah kepada Allah dan hadirkan nikmat tersebut, karena itu adalah betul-betul semata-mata kita bisa melakukan itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berpuasa kata Ibnu Rajab itu ada dua tingkatan. Orang berpuasa ada dua tingkatan. Pertama, man taraka ta'ama wa syaraba wa sawata lillah yarju indahu iwadhan dhalik minal jannah. Orang yang meninggalkan makan, minum, syahwat semata-mata karena Allah, dia berharap ganti pahala dari Allah Ta'ala, surga. Orang seperti ini, orang yang dikatakan ini para tujar, pedagang-pedagang yang akhirat, yang mereka berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah akan menggantikan setiap yang dilakukan dengan yang lebih baik lagi. Innaka lan tada' syai'an ittiqa Allah illa ataka Allah khairan minhu. Sesungguhnya anda lan tada'a syai'an ittiqa Allah, tidak anda meninggalkan sesuatu karena ketakwaan anda kepada Allah, pasti Allah akan gantikan dengan lebih baik. Allah berikan yang lebih ini baik. Ini orang-orang yang mereka betul-betul mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala dengan laparnya, dengan hausnya, dia mendekat kepada Allah dengan yaitu amal-amal ketaatan tersebut. Kemudian adapun tingkatan yang kedua, tobaqoh yang kedua, orang yang lebih hebat lagi dalam ini puasanya itu, man yasumu fid dunya amma siwallah fayahfadhu ra'sa wa mahawa wal batna wa mawa'a wa yadhkura al mauta wal bila yuridul akhirah fayatruku zinata dunya fadha itu fitri yawma liqai rabbi wa farahat'u biru'yati. Kelompok kedua ini yang betul-betul dia berpuasa di dunia ini dari selain Allah Ta'ala. Artinya betul-betul lebih sempurna lagi nilai ketakwaannya itu. Bukan sekedar yaitu memenuhi puasa-puasa yang ditinggalkan yang wajib tadi itu, makan, minum, segala macam itu. Tapi dia yaitu pada tingkat kesempurnaan ibaratnya tidak lagi menggunakan kepalanya, menjaga perutnya, menjaga yaitu semuanya itu dia ingat kematian dan kehancurannya, menginginkan akhirat, meninggalkan hiasan dunia. Ini orang yang betul-betul sudah hidupnya itu betul-betul mencerminkan wali Allah Ta'ala. Ibaratnya hamba Allah itu bertingkat-tingkat puasa yang mereka itu betul-betul memang ini mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Ini tingkatan yang kedua ini tingkatan orang yang lebih hebat lagi. Tingkatan yang mereka betul-betul telah menjaga segala-galanya adalah ini karena Allah Ta'ala. Ini intinya adalah ini tingkatan ihsan dalam berbuat. Ihsan yang kedua ini ihsan yang yaitu paling tinggi. Yang nomor satu tadi yang di lebih bawah daripada yang ini. Inilah diantara adab-adab yang mesti kita wujudkan. Dan itulah yang kita harapkan bertemu dengan Allah Ta'ala. Di mana hari pertemuan dengan Allah itu pasti terjadi, kata Allah, mangkana yarju liqa Allah fa inna liqa Allah la'at. Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Allah pasti akan ketemu dengan Allah Ta'ala, yaitu hari setelah kematian kita. Dan beliau doakan kepada kita sekalian ini, Allahumma jammil bawatinana bil ikhlas lak wa hassin a'malana bitiba'i rasulik wa ta'adub bi adabih. Allahumma aqidna minal ghafalat wa najjina minad darakat wa kaffir anna dhunuba wa sayyiat wa ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beliau katakan, semoga Allah membaguskan batin-batin kita dengan keikhlasan kepada Allah, kepadamu, membaguskan amal-amal kita dengan ittiba dan beradab dengan adab Allah dan Rasulnya. Ya Allah, ini bangunkan kami dari kelalaian, selamatkan kami dari darakat, ini azab-azab neraka yang menyiksa, tutupi dosa-dosa kami, kemudian ampunkan kami, kedua orang tua kami, seluruh kaum muslimin yang hidup maupun yang sudah mati, dengan rahmat-Mu ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, yaitu wa'idat yang penuh dengan kasih sayang. Dan kita juga sekian semua manfaat, dan mudah-mudahan Allah SWT memperbagus ini puasa kita dan menerimanya, dan terus menjadikan kita istiqamah sampai ketemu Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Demikian Bapak sekalian, terima kasih banyak perhatiannya. Minta maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.